Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 20 Jumat Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 22 Januari 2022. Kita akan melanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-124, bait yang ke-42, halaman 171. Nah, kita mulai seperti biasa dengan pembacaan matan. Allah qari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki. Ahmadu rabbillah khaira maliki. Musalliyan lan nabiyil mustafa. Wa alihil mustakmilin as-sharafa. Wasta'inu Allah fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى بلفظ منجزي وتمسط البدل بوعد منجزي وتنتدي رضا بخير سهتي وعيقوة ألفية تدنو مؤتي وهو بسبك حائز تفديلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكليم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر وتنوين ونداء وأل ومسند للإثم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبل النفيل ينجلي بوا سواهما الحرف كهل وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشام ومادي الأفعال اللي بالتامس وسم بنون فئل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صحو حي حال المؤرب والمبني والإثم منه مؤرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من سبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباثر ومن نون إناس كيرؤن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حم فأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب لن إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والإثم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسر كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاح بني نمر وارفع بواب وانسبا من بالالف وجرر بياء ما من الاسماء اسيف من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث الميت منه بانا أب أخ حم كان ذاك وهن والنقص في هذا الأحير وأحسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من تقصهن أسهر وشرط ذا الإقراب أن يضفن لا للياك جاء أخ أبيك ذاتلا بالألف بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مصافا وسلا مضافا وسلا كلتا كذا كسنان واسنتان كابنين وابنتين يجريان تحلف والتحلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد أليف وارفع بواب وبيجرر وانسب سالم جمع آمر ومذنب سب وشبه ذين وبه إسرون وبابه الحق والأحلون أولو وعلومو وعالمون أولو وعلمون إليون وأرضون شد والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونوط ما ثني والملحق به بأقس ذاك استعمله قد قمت به وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل أدريات فيه ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرطف dan اللهم بارك نكرر مرة ثانية قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقادمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية تمنع مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلتا واتت ويفعلي والنون أقبل النفي ينجلي سواهما الحرف كهاء وفي ولم فعل مضارع فعل مضارع يلي لم كيشم وماذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وهيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني فشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلة ومعرب الأسماء وقد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع عريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث منه حيث الميم منه بانا أب أخ حق من كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر والشرط ذا العراب أن يضفن لا لليك جاء أخ أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمار مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف لي في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما عامي سالما جمع عامر ومذنب وشبيذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شد والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع ما وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكسي ذاك استعملوه فانتبه وما بتوا ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ما كذاك أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد الردف نعم نعم الحمد لله الحمد. Nah, ini kita kemarin sudah masuk pada jamak mudzakkar salim, kemudian mulhaknya, kemudian jamak muannats salim, kemudian juga mulhaknya, dan kita sekarang sampai pada tentang penjelasan ka adri'atin, ya. Adri'at itu sebelumnya kita baca yang empat buat kada, ya. Ini bukan aulatu tapi kada ulatu walladisman qad ju'il ذا أدرعات فيه ذا أيضا قبل yeah. Yeah. Di أدرعات ini ada di Yordan ya yeah. Ini seperti sebuah kota yang ada di Suriah. Kutanya. Kayak ulatu sama tu'rabu i'rab al-jam'i mu'annats salim. Tapi di sini apa? Ulatu di sini mulhaq. Kemudian juga waladhi isman qad ju'il, yang isim itu dibentuk, dijadikan. Ay walladhi qad ju'ila isman ya'ni mimma suratuhu suratul jam'i walakinahu ju'ila isman lil mufradin fa innahu yunsabu aidan bil kasrati wa hadha huwa tsani. Ini macam yang kedua adalah apa, Mas? Yang dijadikan itu isim, bentuknya seperti jamak, tapi dia mufrad, maka dinasabkan dengan kasrah juga. Jadi sebutannya apa? Mulhaq. Mulhaq itu apa? Kawi. Kawinya jamak mu'annats salim. Qauluhu ka'adri'atin. Sekarang hari ini kita membahas adri'atin. Adri'atin ismun li baldatin fi Syam. Suf. Ini negeri di Syam. Itu tadi yang Anda sebutkan. Adri'at itu ada di barat daya Suriah. Ya. Atau 13 km utara perbatasan dengan Yordania. Ya, itu kegubernurannya namanya Dara. Adriat. Ya. Namanya Dara. Dar'a, ya. Dar'a. Dar'a. Nah. Itu diambil dari di tempat tersebut. Nah. Wahya ismu maudhin wahidin. Ini adalah tempat satu aja. Bukan jamak, Mas. Kan modelnya seperti ini. Nah, ini kan nipu. Ada alif, ada ta. Sebagaimana apa? Kalau ada alif, ada ta, mestinya seperti apa? Muslimatun. Ya kan? Muslimata ma ta ni. Ya kan? Kemudian ini apa? Muslimah. Ya. Ya. Nah, ini kan muslimatun satu, muslimah. Muslimatani dua, muslimatun. Ini sama banyak. Nah, ini kan bentuknya mesti kadri'atin. Kadri'atin. Ada alif dan ta'nya. Seolah-olah itu jama', tapi itu nama satu. Walaysa jama'a kadri'atin. Bukan jama' kadri'atin menjadi kadri'atin. Ya. Lakinnahu summiya bi jam'il muannas salim, tapi ini dinamakan apa? Jama' muannas salim. Fayulhaqu bijamil mu'annas salim. Nah, maka yulhaq menjadi apa? Mulhaq. Kawi. Kawi. Bukan jamak mu'annas salim, tapi dia apa? Kawinya, Mas. Mulhaqnya. Fayunsabu bilkasrati. Maka ini dinasabkan dengan kasrah. Kenapa dikasrahkan? Setiap mulhaq, dia mengikuti hukum apa yang dimulhaqinya. Setiap mulhaq itu mengikuti apa yang dikawiinya. Ya kayak misalnya apa? Antum masih ingat mulhaqnya jamak mudzakkar salim, Mas? Ada tujuh. Sebutin, Mas Furqan. Gini lah. Ya gini. Nanti kok apa-apa, Mas? Mulai. Tidak terlarang. Apa, Mas? Atau mau pertanyaan dilempar ke kakak pertama? Boleh. Oh, udah. Ayo, sebutkanlah. Ayo. Terus. Oh. Araduna. Terus? Ya, sinuna, ayo. Uraono. Kok nambah-nambahin? Nambah. Nah. Apik, ya. Santap. Nah. Ini mulhaq, Mas. Nanti akan ada ujian kalau sudah 100 bait ya. Ingat-ingat, Mas. Iki tenanan iki, Mas. Ora ketokan aku iki nek wis muni tenanan. Hati-hati, Mas. Nah. Terus lakinnahu summiya bi jam'i muannas salim. Tapi itu cuma disebut jamak muannas salim. Tapi apa mulhaqnya, Mas? Nah. Fa yunsabu bil kasrati wa mithluha, contohnya apa? Arafatin. Adri'atin, Arafatin. Satu lagi apa, Mas, kemarin? Ulatu. Ulatu. Itu apa? Artinya apa, Mas? Ulatu. Ewa, musahabah. Pertemanan, Mas. Musahabah. Kira-kira apa? Iya, sahabat, sahabat. pertemanan, sahib teman. Ya, lau nadzurna ila sighatihi laqulna. Kalau kita lihat dari sighatnya, sighat itu apa, Mas? Sighat itu rumusnya. Rumus perpaduan hurufnya. Artinya arafat atau adri'at, ya. Itu innahu jam'u arafah. Seolah-olah ini jamak dari arafah. Ya, jam'u arafatin. Wa idza nadharna ila ma'naha laqulna laisa bijam'in. Kalau kita lihat maknanya itu bukan jamak. Laisa bijam'in. Li'annahu la yadullu 'ala muta'addidin. Karena ini tidak menunjukkan kepada perbilangan. Atau apa? Beberapa. Muta'addidin. Ya. Makanya ta'addud itu diambil dari ya ini. Ta'addada, ya ta'addadu. Ta'addud. Berbilang, Mas. Nanti enggak berbilang. Ya. Kalau antum satu, namanya antum khaif, muwahid, khaif, jabban. Ya. Ya, mufrad lagi. Nah. Innama huwa ismun li maudhu'in wahidin. Ini ada nama untuk tempat yang satu, yaitu Arafah. Arafah ya Arafah. Arafah cuma satu, Mas. Di mana Arafah? Padang Arafah. Di Saudi. Ketika orang wukuf di Arafah. Ya. Perbatasan dengan apa, Mas? Dengan ada di Masjid Namirah. Itu ada dua. Muzdalifah dan Arafah. Perbatasan. Ya. Paham? Ujung masjidnya itu di Muzdalifah. Belakang masjidnya itu di Arafah. Maka masjid itu hanya kosong ketika wukuf Arafah itu masjidnya kosong ujungnya. Sepi nyenyet. Tapi kalau di belakangnya full. Bahkan ngajak gelut. Ini saya ngajak gelut bareng. Saking susuannya. Ya. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kemudahan buat kita semua untuk bisa haji dan umrah, Mas, insyaallah. Doa itu, Mas, doa. Sama Arafah. Ya, Arafat itu cuma ada satu saja, tidak ada Arafah. Pakai tak marbutah saja. Yang benar ini Arafat ala wazan fa'alat. Ada alif ta'nya di situ. Bukan langsung tak marbutah. Paham? Nah. Atau mau antum ganti Mustajab jadi Arafah gimana? Belum. Nah. Yassir wala tu'assir. Yassiru wala tu'assir. Naam. Nah, innama huwa ismun li mawdhi'in wahid. Fa taqulu 'ala annahu mulhaqun bi jam'in mu'annats salim. Maka engkau katakan bahwasanya ini adalah mulhaq untuk jamak mu'annats salim. Kawinya jamak mu'annats salim. Jadi tiruannya, imitasinya jamak mu'annats salim, Mas. Paham sampai sini? Wa ya, waqaftu fi Arafatin. Aku wukuf di Arafah. Wa sakantu Arafatin. Aku tinggal di Arafah. Wa mithlu dhalika aidan barakat. Ya. Ini ismu rajulin. Ini barakat ismu rajulin. Law nadharna ila lafdhihi laqulna huwa jam'u mu'annats salim. Kalau kita hanya melihat pada lafadznya, itu tentunya kita akan mengatakan bahwa itu barokat. Ya, ini barokat. Ini adalah apa? Jamak mu'annas salim, Mas. Li'annahu jamu barokatin. Karena ini seolah-olah jamak dari barokatin. Barokah, Mas. Arti barokah antum masih ingat? subutul khair wa nama'uhu, tetapnya kebaikan dan terus berkembang, itu namanya barokah. Sama halnya ketika kita punya ilmu barokah, itu berkembang terus mas, pelan-pelan kita akan dapati ilmu baru terus, itu namanya barokah. Tapi kalau misalnya antum itu tanda ilmu gak barokah itu mas, ilmu gak bertambah, kemudian merasa paling pintar, paling benar, ya, dan dadanya sesek ketika ada yang lain yang seolah-olah menyaingi, dan yang lainnya banyak tanda-tanda ketidakbarokahan itu banyak. Dapat uang habis, cepat habis. Naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Kenapa? Barokah itu tidak dihitung dengan adanya uang. Barokah itu adalah kebaikan yang tetap ada dan terus berkembang, mas. Itu barokah. Kayak kalau misalnya ada rumah makan, sebutnya barokah. Ya, kelontong barokah. Toko barokah, toko barokah. Berapa banyak orang mengatakan toko barokah. Kenapa? Karena ada keinginan. Apa yang dilakukannya itu mendapatkan keberkahan. Nah, barokat itu nama orang mas, nama satu orang laki-laki. Itu bukan jamak dari barokat. Lakin, lama sumya bihi wahidun. Kalau itu dinamakan untuk satu orang saja, kulna kita katakan innahu mulhaqun bijamin mu'anas salim. Maka dia itu mulhaq, kawi jamak mu'anas salim. Paham sampai sini? Barokat. Jadi kawinya jamak muannats salim di sini apa? Pertama, ya, mulhaq, jamak muannats salim, JMS. Ya, menulisnya benar usah atau mas. Mulhaqnya apa? Andriat. Ini karena kalau anak tulis ini adriat, ini ngilang mas bahasa Arabnya. Tiung, itu hilang toh. Ya, keren toh. Ya, ini kalau diginiin, habisin, baru muncul dia. Ya, simsalabim. Adriat, kemudian apa mas? Arafat. Kemudian apa? Barokat. Oh mas? Sohibat itu mas. Sohibat. Gak ada sohibat. Adriat, Arafat, Barokat. Emirat. Imarat bukan Emirat. Ya ini berkat toh mas, barokat. Beda? Iya. Ulat. Ulat. Terus apa lagi? Nah, Arafat, Adriat, kemudian, jadi dia itu apa? Mulhaq. Mulhaq jamak mu'annas salim. Kemudian fa'idan, maka fa'idan idza sumiya bi jam'i mu'annas salim syai'un wahidun qulna innahu mulhaqun bi jam'i mu'annas salim. Jika dinamakan dengan jamak mu'annas salim syai'un wahidun, ada ya sesuatu yang satu, qulna kita katakan innahu mulhaqun bi jam'i mu'annas salim, yaitu mulhaq untuk jamak mu'annas salim. Ya, paham sih? Oleh tadi dinamakan dengan jamak muannats salim, tapi ada sesuatu di situ, sesuatu Maka di situ ketika yang benar innahu mulhaqun bi jam'i mu'annats salim, itu adalah mulhaq untuk jamak mu'annats salim. Ya. Nah. Paham sampai sini? Jadi idza sumiya bi jam'i mu'annats salim syai'un wahidun, kalau jamak mu'annats salim itu misalnya dinamakan ada sesuatu yang satu, maka kulna kita akan katakan apa? Innahu mulhaqun bi jam'i mu'annats salim. Itu adalah mulhaq, Mas. Kawi. Kawi dari jamak mu'annats salim. Nah. Sekarang qauluhu walladhi isman qad ju'il kadri'atin fihi dha aidan qubil. قوله والذي اسما قد جعل كدرعات فيه ذا أيضا قبل. Sebutkan والذي اسما dan yang اسما kata benda قد جعل telah dijadikan كأدرعات seperti أدرعات fihi di dalamnya da'ai dan kubil, itu juga bisa diterima. Maksudnya apa? Da'ai dan kubil artinya ketika dia mulhaq jamak mu'annats salim, maka hukumnya dia i'rabnya ngikuti jamak mu'annats salim. Semua mulhaq mengikuti apa yang dimulhaqinya. Paham enggak sih? Nah, yusiru rahimahullah ila anna fihi wajhan akhar wa huwa kadhalika bi an yu, ya ini yu'amila, bi an yu'amila ini bukan yu opo, ini yu'amila, ya bi an yu'amila mu'amalat al-ismi alladhi la yansarif. La yansarif. Naam. Jadi bi an yu'amila. Naam. Mu'amalat al-ismi alladhi la yansarif li ta'niti lafdhihi fa yunsabu bil fathati ghayra munawwanin ghayra munawwanin wa yujarru bil fathati ghayra munawwanin wa yurfa'u bi dhammati ghayra munawwanin fa yuqalu mathalan nazaltu 'arafata wa marartu bi 'arafata wa hadi 'arafatu wa kadhalika adri'atun li'annahu yaqulu fihi dha aidan qubil fa yadullu 'ala anna fihi wajhan akhar wa huwa kadhalik. Nah, untuk lihat di sini paragraf ini cukup menjadikan sesuatu kalau antum enggak fokus, Mas. Kalau antum fokus. Jadi perkataan walladhi isman qad ju'il ka'adri'atin fi dha'idun kudun. Ya. Jadi yang kata benda itu ya qad ju'il telah dijadikan ka'adri'atin, seperti apa wazannya ka'adri'atin. Maka di dalamnya itu juga diterima. Yusiru rahimahullah ila anna fihi wajhan akhar. Ini rahimahullah mengatakan bahasanya ila anna fihi, di dalamnya itu ada sisi pandang lain. Wajhan akhar. Wahuwa kadhalika, dan itu juga seperti itu. Bi an yu'amila mu'amalat al-ismi alladhi la yansurif. Dia itu ya melakukan interaksi sebagai kata benda la yang sorif, yang tidak bisa disorofkan, artinya apa? Tidak bisa disukunkan, tanwinkan, ya, sukunkan, tanwinkan, ya, tidak bisa ditanwinkan, paham? La yansurif, tidak bisa ditanwinkan. Li ta'nits lafdhihi, untuk ta'nits lafadznya. Wa yunsabu bil fathati, maka dinasabkan dengan fathah ghairu munawwanin, tanpa ada tanwin, Mas. Paham? Yunsabu bil fathati. Ya. Wa yujaru bil fathati ghairu munawwanin, dan dijarkan dengan fathah tanpa tanwin. Wa yurfa'u bi dhammati ghairu munawwanin, dan dirafakkan dengan dhammah tanpa ada munawwan tanwinan. Fa yuqalu mathalan, maka dikatakan misalnya, nazaltu arafata wa marratu bi arafata wa hadi arafat. Aku telah nazaltu, turun Arafah, wa marratu bi Arafah, dan aku melewati Arafah, wa hadi Arafah, dan ini adalah Arafah. Wa kadzalika adri'at, begitu juga adri'at, annahu yaqulu fihi aidan qubil, itu di dalamnya itu ada sesuatu yang bisa diterima. Fa yadullu ala anna fihi wajhan akhar wa huwa kadzalik, maka ini menunjukkan pada bahwasanya di dalamnya ada wajah akhir, artinya apa, sisi pandang yang lainnya. Wa huwa kadzalika, dan dia demikian juga, artinya apa, mengikuti, Mas. Jam'u muannats salim, sekarang jam'u muannats salim wadihun sahdun, ini jelas dan mudah. Apa, Mas? Wadihun sahlun. Wadih, jelas. Sahlunmu, mudah. Fannaibu fihi harakatun an harakatin. Naib di sini, penggantinya di sini ada harakat, ada pergerakan dari pergerakan. Ya, ada harakatun an harakatin. Ya, pergerakan dari pergerakan. Wa niyabatu fihi fi wajhin wahidin minal i'rabi. Dan juga ini an-niyabatu afan. An-niyabatu fihi. Niyabah, Mas. Niyabah itu apa? Penggantian. Ya. Fihi fi wajhin wahidin min al-i'rab. Ini di dalamnya ada sudut pandang yang satu dari i'rab. Wa huwa an-nasbu faqat. Itu nasab saja. Yang ada cuma nasab saja. Farrafu 'ala al-asli. Pada rafa itu ada hukum aslinya. Wal jarru 'ala al-asli, dan jar juga untuk aslinya. Wa niyabatu harakatun 'an harakatin min jinsi. Ya. Kemudian menggantikan harakat dari harakat yang lain dari jenisnya. Lakinnal jam'u mudzakkar salim, tapi jamak mudzakkar salim itu adalah arfun 'an harakatin. Arfun 'an harakatin. Kalau di sini jamak mudzakkar salim itu adalah satu huruf an harakatin, dari satu huruf, dari satu harakat. Thumma huwa muaqqadun, kemudian itu bisa muaqqad. Muaqqad itu apa? Itu bisa diikat di situ. Ya, ada pertimbangan yang lainnya. Fala budda an yakuna alaman aw sifatan, maka ini harus menjadi nama atau sifat. Ya, wa alaman muqayyadatan bi syurutin, sedangkan alaman muqayyadatan, artinya di situ apa, alam nama muqayyadan, yang dikaitkan bisyurutin, dengan syarat, au sifatan muqayyadatan bisyurutin, atau wasiat yang telah ditetapkan bisyurutin, dengan syarat. Wal mulha wa mulhaqatu bihi katsiratun, dan mulhaqatun, ya, al-mulhaqat, wal-mulhaqatu bihi kathiratun. Ya, artinya di sini mulhaqat, kalau misalnya orang itu di situ dijelaskan, ya, dari awal dulu. Wa niyabatu fihi fi jami ahwalihi, fi raf'i wa nasfi wal jarri, yurfa'u bil wawi wa yusawu bil ya'i wa yujarru bil ya'. Nah, jadi al-jar wal anil alal asli wa niyabatu harakatun an harakatin, ya, jinsiha, lakinna jam'a mudzakkar salim harfun an harakatin. Thumma huwa muaqqadun, Muakkad itu apa mas? Hah? Apa? Aywa. Muakkadun. Dia dikritisi, diberikan saran. Fala budda an yakuna 'alaman aw sifatan. Ini harus berupa nama atau sifat. 'Alaman muqayyadan. Ya, nama yang muqayyad, yang ada ikatannya, bisyurutin, dengan syarat. Aw sifatan muqayyadatan bisyurutin, atau ya. Itu dikaitkan dengan syarat tertentu. Wal mulhaqatu bihi katsiratun, dan mulhaqnya padanya itu atau dengannya itu banyak sekali. Wa niyabatu fihi fi jami' ahwalihi, dan ini niyabah. Niyabah itu pergantian di dalamnya, fi jami' ahwalihi, pada seluruh kondisinya. Fi raf'i wa nasbi wal jari. Yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil ya'i. Ya. Wa yujarru bil ya. Artinya di sini ketika menggantikan di dalamnya itu ada fi jami' ahwali, dalam seluruh kondisinya adalah pertama fi raf'i wa nasbi wa jar. Ya, yurfa'u bil waw. Ini dirafa'kan dengan waw, wa yunsabu bil ya, dan dinasabkan dengan ya. Wa yujarru bil ya, dan juga dijarkan dengan ya. Hanya waw dan ya saja, Mas. Nah. Kemudian yang 43. Wa jurra bil fathati mana yang sharif. Ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Ya. Nah, ini kita berhenti di posisi ini, dan insyaallah ini hari, insyaallah besok kita lanjutkan lagi insyaallah binillah dengan bait syair dari bait man apa Al-Fihani yang ke-43, wajurra bil fathati ma lam yansurif, dan dijarkan dengan fathah malanya sorry, dan apa yang apa tidak bisa ditasrifkan. Nah, malam yudof au yakubada al rodif. Ya, apa yang tidak bisa di yudof, tidak bisa di apa? Ayo. Malam yudof, tidak bisa diidofahkan. Ya. Idofah artinya ditambahkan di situ. Ya. Au yaku ba'da al rodif. Atau setelah al itu menjadi rodif. Maksudnya rodif itu apa? Ba'da al rodif. Al itu rodif, rodif ini nunggang, imblu mas. Oh, rodifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu rodifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Abbas, bunce. Paham sampai sini? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas pada besok malam insya Allah bina, kalau Allah memudahkan. Innaka tafi bi hadzal qudrah, Allahumma salli wa sallim wa barik. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.